Saya mau tanya Ustaz. Sudah masuk Ustaz dulu, Pak. Kan berbeda. Sekolah-sekolah berbeda, berbeda. Dan Allah buat dia berbeda. Nomor, Pak. Ya, kita bersoal jawab. Kalamullah dengan firman Allah itu apa, Ustaz? Kalamullah bahasa Arab. Firman Allah bahasa Indonesia. Kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, suara Allah. parah masyarakat itu, Ustaz, itu yang mendengar orang musyrikin juga mendengar, Ustaz. Kalau nawan itu kan mendengar semua. Dan bahkan melihat wajah Allah, melihat wajah Allah ini di dua tempat, di padang mahsyar dan di jannah. Di jannah hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah menampakkan wajahnya dalam sebaik-baik rupa di jannah, tidak seperti di padang mahsyar. Ya. Di zaman Nabi masih hidup, apakah para sahabat mengamalkan doa memohon perlindungan Allah dari fitnah dajjal? Iya. Karena para sahabat mendahulukan dalil daripada akal. Dalil mengatakan berlindunglah dari dajjal. Ya. Ya sudah, para sahabat mengamalkan. Walaupun akal menolak, ngapain? Kan dajjal masih jauh. Nah, kan gitu. Dajjal masih lama. Munculnya dajjal itu menjelang hari kiamat. Ya. Nah, para sahabat tidak menggunakan rohiyunya ketika telah jelas dalil. Bagaimana faedah idza warad al-athar batalan. Kalau sudah ada dalil maka batal semua pandangan, semua pendapat. Saya ditanya apa itu iman? Saya jawab percaya. Lalu dia bilang, bagaimana bisa percaya kalau belum mengenal? Sedangkan saya yang sudah mengenal kamu saja belum percaya sama kamu. Apakah yang dikatakan di atas? Nah, ini orang-orang filsafat. Filsafat datang untuk meragukan keimanan. Ilmu filsafat adalah ilmu merusak agama. Ucapan orang-orang filsafat adalah ucapan yang meragukan kalau ya, maka tidak perlu ditanggapi ucapan orang-orang filsaf. Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin menjadi bodoh. Kaum muslimin menjadi tidak paham terhadap agamanya, terhadap Al-Quran dan Sunnah ketika kaum muslimin sudah mulai belajar filsafat. Imam Syafi'i, orang alim, orang jenius, ya, Al-Ghazali, orang menyebut Imam Ghazali, tapi menjadi rancu ucapannya setelah beliau belajar filsafat. Ya, ini disaksikan oleh murid besarnya, Abu Bakar bin Arum, yang mempunyai kitab Ulumul Quran, Akabul Quran. Ya, dia mengatakan, guru kami ingin keluar dari filsafat itu, tapi tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Ilmu filsafat itu sudah menguasai dirinya. Ya, dan di kemudian hari beliau bertobat. Ya, tapi sayang Allah tidak panjangkan umur, hanya kira-kira 50 tahun, ya, atau 54 tahun beliau wafat. Kata murid-muridnya, seandainya beliau berkesempatan banyak untuk mempelajari hadis, insya Allah beliau akan menguasai hadis. Karena memang sangat jenis, sangat pintar. Ya. Yeah. Tapi habis beliau waktunya untuk mempelajari filsafat. Ya. Yeah. Pertirukan jawaban Nabi ketika ditanya oleh Jibril. Jibril datang dengan menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi. Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu iman. Apa jawab Nabi? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi dan rasulihi. Ya, jawab bahwa iman adalah engkau percaya adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, terus sampai takdir. Jawab seperti ini. Jawaban yang paling bagus. Ya. Percaya kepada Allah, takdir, tidak boleh mujma. Ada orang mengatakan, saya percaya Allah itu ada. Di mana? Di mana-mana? Di Arab bukan? Enggak. Sahkah imannya? tidak sah. Saya percaya Allah itu ada, tapi bukan Allah yang pencemburu. Allah tidak maha pencemburu. Allah tidak mempunyai sifat cemburu. Sahkah imannya? Tidak sah. Maka harus tafsir. Beriman bahwa Allah itu ada harus tafsir, harus rinci. Yaitu Allah yang bersemayam di arsy, Allah yang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari hambanya, siapa yang sedang meminta akan aku beri, dan siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Allah yang cemburu melebihi cemburunya Nabi. Ya, Allah yang di tangannya roh-roh, di genggaman tangannya roh-roh orang yang sudah mati dan roh-roh orang yang sedang tidur, dan seterusnya rinci. Satu saja tentang Allah yang datang dari Al-Quran dan sudah kita tolak, maka gugur keimanan. Gugur keimanan. Ya, maka Imam Abu Hanifah ditanya, ya Imam, bagaimana apabila seorang muslim, seorang mukmin yang sholat, puasa, zakat, haji, tetapi dia tidak tahu di mana Allah berada? Bagaimana ya Imam? Dijawab oleh Abu Hanifah, kafir. Ya, jawaban Imam Abu Hanifah, kafir. Siapa yang tidak mengetahui Allah berada? Tentu yang dimaksud oleh beliau adalah orang Arab yang baca Al-Quran, yang paham makna Al-Quran. Gitu. Karena tujuh ayat dengan jelas mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Maka keyakinan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy. Ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat yang mengatakan Allah di sembarang. Tidak berkuar dari Islam ya, tergantung bagaimana keadaan di tentang iqamatul hujjah atau tidak. Ya. Tentang kafirnya seseorang yang sholat, puasa, zakat, haji karena dia begini dan begitu, Allah hanya Allah yang tahu. Ya, orang per orangnya. Adapun kita mengatakan siapa yang mengatakan Allah tidak di arsy, kafir. Ya. Kita katakan seperti ini. Siapapun yang mengatakan bahwa Allah tidak di arsy, kafir. Lalu ada umum kita mengatakan Allah tidak di atas. Lalu kita langsung tunjuk umum kafir. Boleh kan? Tidak boleh. Orang awalnya tidak boleh. Mentakyimnya tidak boleh. Ya. Garis besarnya saja atau syarat saja. Ya, syarat dikatakan kafir adalah begini, begini, begini. Bolehkah seorang suami menceraikan istri atau istri minta cerai kepada suami bukan dengan alasan syar'i? Misal karena sudah tidak suka. Iya. Suami menceraikan istri tentu enggak suka lagi. Kalau suka mau cerai. Ya. Ini syar'i, tidak suka. Ya, kenapa dia tidak suka kepada istrinya? Karena sering membantah. Karena disuruh pakai jilbab enggak mau. Padahal sudah dinasihati, sudah bisa tidur, sudah dipukul, ya macam-macam kan alasan. Begitu, ya. Dan Nabi mau menceraikan saudara waktu itu, karena memang ya sudah tidak dimungkinkan lagi, ya. Nah, hanya setelah dimusyawarahkan, maka saudara minta tidak dicerai, tapi gilirannya diberikan kepada Aisyah. Ya. Adapun istri minta cerai kepada suami, haram. Tidak boleh. Bahkan terancam tidak akan mencium bau surga. Kecuali dengan empat alasan yang sering kita bahas. Fitrah laki-laki. enggak usah cerai, nikah lagi. Yang cantik, yang menarik, ya. Yang nikah lagi, sekedar nikah lagi juga enggak. Nikah lagi, ya itu enggak. Mudah. Di dalam hukum Islam yang halal adalah jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya adalah syubhat. Bagaimana cara kita menyikapi perkara-perkara yang syubhat? Ikuti sabda Nabi. Ikuti sabda Nabi. Ya, hindari yang syubhat. Nabi pernah menemukan perkara syubhat dan beliau hindar. Beliau pernah menemukan sebutir kurma, beliau ambil, beliau mau dimakan. Tapi ini syubhat, tiba-tiba datang syubhat di benak beliau. Jangan-jangan ini kurma zakat. Nah, kan syubhat. Kan jangan-jangan, kan belum tentu kurma zakat. Berarti kurma ini bisa halal, bisa haram. Kalau kurma ini kurma zakat, tentu haram dimakan oleh Nabi. Kalau kurma ini bukan kurma zakat, tentu halal. Berarti ada dua kemungkinan, bisa halal, bisa haram. Maka tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Antum ragu. Ini sapi atau babi misalnya. Maka tinggalkan, walaupun mungkin sapi. Ya, mungkin juga babi, tinggalkan. Apakah semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah akan musnah pada hari kiamat, termasuk arsy? Ya, kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu akan binasa, musnah, hancur kecuali wajah Allah. Kecuali Allah, maka tidak dikecualikan arsy. Ini bagian berapa? Ya, tentang arsy memang silap. Apakah musnah atau tidak? Yang jelas bahwa arsy diciptakan oleh Allah dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, melebihi malaikat, melebihi Jibril. Ya. Ya, malaikat mati, musnah semua. Semua mati, tidak ada perkecualian. Ya. Lalu Allah hidupkan Rabi'il, kemudian Israfil meniup tanpa kalam. Bagaimana dengan warga dan makan ini Ustaz? Iya, iya. Mengambil dari kaidah umum, dari kullu syai'in, segala sesuatu. Ya. Yang sekarang sudah ada mu'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, hancur. Ya. Setelah itu Allah adakan lagi, Allah ciptakan lagi. Mudah sekali bagi Allah berbuat seperti ini. Sangat mudah. Saya sering melakukan salat tahajud dan duha, bolehkah zikirnya seperti salat wajib? Tidak, tidak ada. Ini bid'ah. Membaca astaghfirullah, Muhammad sallam, minta salam, kemudian subhanallah 33 kali, ini khusus di salat wajib. Ini khusus di sholat wajib. Sholat sunat saja membaca zikir seperti itu bid'ah. Adapun setelah sholat sunat antum ingin beristighfar, ingin membaca subhanallah, silakan. Tapi jangan di itu, jangan sifatnya seperti sholat wajib tadi. Kami pernah mengambil hak orang lain. Kemana kita keluarkan lagi apabila sudah tidak bisa ketemu orang yang kita ambil haknya tersebut? Pertama, kalau sekuat tenaga cari orang itu. Kalau tidak bisa, cari ahli warisnya, keluarganya. Kalau masih tidak bisa, maka sedekahkan atas nama dia dan doakan dia. Yes. Saat ini banyak orang yang resah karena mendengar bahwa ada santet melalui HP. Apabila dia menerima telepon atau antum sudah belajar tauhid. Antum sudah belajar tauhid. Ya, sangat memalukan kalau takut dengan hal seperti itu. Ya, sangat nisbat saja. Kecuali yang belum belajar tauhid. Ya, bahwa asbab itu Allah ciptakan ada. Bahwa binatang berbisa bisa menyebabkan kita celaka, golok, peluru, pisul bisa menyebabkan kita mati, ya. Tapi SMS, ya, terit, ya, jima, enggak. Siapa yang mengakuinya berarti dia telah syirik, ya. Maka jangan takut sama sekali dengan hal-hal seperti ini. Apabila imam membaca bacaan Al-Fatihah dengan keras, apakah makmum cukup dengan mendengarkannya saja atau membaca apa? Ini pilihan dengan ulama panjang sekali dari dulu sampai hari ini. Pendapat yang rajih, insyaAllah siap. Ya, karena jelas dalil secara umum wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa anshitu. Jika Al-Qur'an sedang dibaca, diam, dengarkan. Ini umum, di luar sholat atau di dalam sholat. Buat apa imam membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, kalau kita tidak mendengarkan? Ya, dibaca secara keras dalam maghrib, isya, itu karena untuk didengarkan oleh makmum. Ya. Jika imam bangkit dari rukuk kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, apakah makmum ikut membacanya atau langsung membaca Al-Fatihah? Jelas sabda Nabi, ya. Idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu, wa idza qala ghairul maghdubi 'alaihim wa dhalim qalu amin, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqul rabbana wa lakal hamd. Ya. Jika imam rukuk, rukuklah. Jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan ghairul maghdubi 'alaihim wa dhalim, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana wa lakal hamd. Ya. Barangkali menurut saya Allah hanya sahabat ini yang mengatakan, yang berpendapat ikut sami Allahu liman hamidah. Ya, mungkin ada imam lain saya tidak tahu. Ya, ini qarib anak pendapat beliau kan. Ya, dia berpendapat seperti itu bahwa makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau dari itu, ya, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana. Warna merah yang seperti apa yang tidak boleh dipakai? Merah yang menyorot, ya, yang dicelup. Ini pun apakah larangan haram atau larangan makruh? Ya, karena Nabi juga pernah memakai pakaian merah, bahkan Aisyah juga pernah memakai kerudung, khimar, jilbab merah. Tapi merah seperti apa? Memang ada larangan merah yang dicelup. Dan kuning, ya, yang terlalu mencolok. Kita disunahkan memakai pakaian dengan warna yang tidak mencolok, apalagi wanita. Ya, karena berpakaian memang tujuannya untuk tidak mengundang perhatian. Ya, jangan seperti orang-orang kafir, mereka berpakaian tujuannya mencari perhatian. Maka dibikin model-model yang aneh-aneh, biar diperhatiin. Ya, padahal aneh. Padahal kalau ingin diperhatikan mudah, nggak usah pakai pakaian, ya, semua diperhatiin. Ya. Maka kalau mereka berpakaian tujuannya diperhatikan orang, ini keliru dari tujuan. Justru memakai pakaian agar tidak dilihat oleh orang banyak. Maka disunahkan kita pakai pakaian seperti yang lain. Kalau beda dari yang lain, tentu akan diperhatikan. Kalau saya di sini atau antum, salah satu antum di sini pakai jubah pakaian ala Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin, orang-orang Saudi tentu akan diperhatikan, ya, atau ala Yaman atau ala Mesir dan seterusnya. Nama di sini pakaian kita seperti ini, ya, gamis, baju koko, sarung dan seterusnya, ya. Bagaimana kedudukan film dalam hukum Islam? Adakah film Tidak. Ya, film adalah bohong. Bohong, ya. Apa, coba ganti saja. Apa ada film yang tidak bohong? Ya, ceritanya bohong semua. Ceritanya umumnya mungkin 99% ya, yang menceritakan kisahnya Pak juga dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Ya. Nah, maka film adalah kebohongan. Apa disebut bohong Islami? Ya, kalau dikatakan film Islami berarti bohong Islam. Ya. Maka jangan, ya, tidak ada manfaatnya. Ya, kalau tuh ada manfaatnya, mudharatnya lebih besar dari manfaat. Ya. Bolehkah kita menghukum atau memarahi anak apabila dia tidak mau memakai jilbab atau tidak mau mengaji atau membaca Quran? Ya. Ya. Ya. Memberikan hukuman ini bagian dari sunnah. Ya. Boleh dipukul kalau sudah di atas umur 10 tahun. Di bawah 10 tahun belum boleh dipukul. Bolehkah dihukum? Boleh. Hukum kan tidak harus dengan dipukul. Ya. Suruh apa misalnya. Ya. Ini bagian dari pengajar. Bagian dari pengajar. Ya. Apalagi tentang sholat. Jelas perintah. Ajarkan ajak sholat ketika berumur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun masih tidak mau sholat, maka pukul. Ya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan antara syirik dan kafir? Kafir dan musyrik. Ya, syirik kaum muslimin banyak yang berbuat syirik. Ya. Orang kafir pasti musyrik. Orang kafir pasti musyrik. Apakah ada orang kafir non muslim yang tidak musyrik? Tidak ada. Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, semuanya musyrik. Ya. Adapun sifat syirik, perbuatan syirik dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, ada kaum muslimin tetapi mengakui jimat-jimat, meyakini jimat-jimat, dan dia telah berbuat syirik. Apakah dia keluar dari Islam dan kekal di neraka? Nah, kembali ke tadi tentang aqamatul hujjah, hanya Allah yang. Apakah kita harus memberikan salam dalam sebuah rapat pertemuan yang di dalamnya terdapat orang muslim dan orang kafir? Ya, kita niatkan untuk kaum muslimin. Kita niatkan untuk kaum muslimin. Ya, ketika bersalam, kalau apakah menjelang hari kiamat akan tegak khilafah Islamiyah? Ya, langsung disabdakan oleh Nabi. Ya, bahwa beliau mengatakan kekhalifahan setelah aku meninggal berjalan selama 30 tahun. 30 tahun dan setelah dihitung 30 tahun itu adalah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu bukan kekhalifahan tapi al-uluh raja raja. Maka dari mulai Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, terus ganti dinasti sampai Harun al-Rasyid dan seterusnya, ini semua adalah raja raja. Menurut Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi tidak menyalahkan. Nabi hanya mengatakan raja-raja. Tentu yang terbaik kekhalifahan. Tapi kerajaan tidak disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebab kalau salah tentu Nabi akan bicara, ini batil, yang raja ini batil. Maka sistem kerajaan dibenarkan oleh Islam. Ya, yang tidak pernah dibuahkan oleh Nabi adalah sistem republik. Ya, sistem republik parlementer ini tidak disabdakan oleh Nabi. Nabi mengatakan khalifah, setelah itu raja-raja. Nah, setelah itu akan muncul khalifah ala manhajin nubuwwah. Akan muncul kekhalifahan yang berjalan di atas manhaj kenabian. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tentu belum kita lihat. Ya, karena sampai hari ini walaupun disebut kekhalifahan yang terakhir Turki Utsmani Sultan Hamid II 1924 terakhir, ya tetap sebagaimana sabda Nabi raja-raja. Karena sifat mereka seperti itu. Ya, menuju penggantinya dan apakah kekhalifahan ini Allah alam mengenai tahun, bulan, tanggal? Ada pun jelas. Nah, mana pusatnya? Yaitu Muhammad bin Abdullah, yang kata Nabi namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti bapakku, yang diberi gelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi, ya, yang bertemu dengan Nabi Isa, dan disitulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Dan hari itu kejayaan betul-betul berada di tangan kaum muslimin. 70 ribu Yahudi dibantai oleh kaum muslimin. Orang Yahudi lari dari kejaran kaum muslimin. Ya, dan hari itu bumi mendatangkan keberkahan. Dan hari itu kesejahteraan, perdamaian bukan hanya menyelimuti manusia tapi binatang. Maka hari itu kucing dengan tikus bermain-main. Ya, tadinya enggak pernah takut. Ya, kayak kucing sama tikus. Ya. Itu bermain-main. Ya, anak kecil bermain-main dengan singa. Ya, ular-ular berbisa tidak mengeluarkan bisanya. Betul-betul keberkahan hari itu besar sekali. Ya, dan sujud sekali hari itu lebih dihargai oleh kaum muslimin daripada dunia seisi. Ya, dan hari itu susah kaum muslimin untuk membayar zakat karena makmur semua, kaya raya. Itu akan terjadi. Jangan sampai kita berucap seperti ucapan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, ketika Nabi tersesat, ketika Nabi tidak bisa keluar dari Madinah takut serbuan tentara Abu Sufyan, Nabi mengatakan ketika Nabi memecah batu, ketika membuat parit, keluar cahaya 3 kali. Cahaya pertama, aku melihat singgasana Romawi. Itu akan dikuasai oleh kaum muslimin umatku. Cahaya kedua, singgasana pasti akan dikuasai oleh kaum muslimin umatku. Ya, yang ketiga di Bahrain. Ya, diketawain oleh Abu Sufyan keluar dari Madinah aja nggak berani. Ya, menghadapi aku aja nggak berani. Ya, bilang mau menguasai Romawi pasti superpower dunia hari ini. Nah, jangan kita berucap seperti Abu Sufyan. Ya, hari ini betul. Ya, berapa ratus juta kaum muslimin ya berhasil mengalahkan Yahudi. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh setiap hari. Kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana harta kaum muslimin di negeri-negeri muslim dikerok oleh orang-orang kuat. Mereka persenjatanya kuat dan seterusnya. Kemudian kita tidak berani mengucapkan dari sini. Seolah kita sedang melamun, seolah kita sedang berkaya. Itu ucapan apa sih? Ucapan yang palsu. Maka kita yakin dengan janji Nabi bahwa Islam akan jaya pada satu ketika. Sama. Belum datang saatnya. Dulu Islam pernah jaya, hari ini terpuruk, dan nanti akan jaya lagi. Wakilkan ayat nudawil kabai dan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang muslimin menang, kadang kalah. Kadang orang-orang kafir menang, kadang kalah. Lihat Palestina. Dulu dikuasai Romawi, kemudian diserahkan pintu gerbangnya oleh para pendeta, para batik, para umar berempat sholat. Dikuasai oleh umar berempat sholat. Kemudian dikuasai lagi oleh tentara salib. Ya, selama 99 tahun lalu dirubuk lagi oleh kaum muslimin, ya, kemudian dikuasai oleh Yahudi hari ini dan nanti bisa akan dirubuk. Maka tidak ada faedah bahwa Palestina itu tanah kaum muslimin, bukan tanah Yahudi. Enggak begitu. Ya, siapa yang menang? Ya silakan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menang, hari ini sedang kalah, aku ikut kalah. Ya, susun kekuatan. Dengan apa? Beriman dan beramal saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, gigit sunnah Nabi dengan gigi beramal. Allah Taala. Maksudnya nanti pada hari kiamat. Ya, enggak ada. Jangankan ulama yang menyebut Allah itu saja tidak ada. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali setelah di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah Allah Allah. Jangankan azan, baca qulhu, baca ayat kursi, Bahasa Allah saja sudah tidak ada. Bagaimana mental tidak ada? Itu menjelang hari kiamat. Ya, setelah Nabi Isa meninggal, ya, setelah Imam Mahdi meninggal, ya, kemudian kaum muslimin meninggal dan hiduplah hari itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang fajir, lalu terbit matahari dari barat, ya, dan terjadilah kiamat. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.